mungkin terpana asmara. Kekasih, mengapa kau datang dan pergi? Bagai angin yang berhembus, terasa bermimpi bila kau berada di sampingku. Oh, embun pagi, terbanglah jauh, bawalah aku ke bagai angin yang berhembus, terasa bermimpi.